نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عليه الصلاة والسلام: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجرني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين، pelaksana ibadah Jum'ah yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama khatib memberikan wasiat kepada kita semuanya, pembicara ataupun pendengar, untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan takwa seseorang dimasukkan ke dalam jannatullah, dan dengan takwa seseorang dijauhkan dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyaral muslimin pelaksana ibadah Jum'ah yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: innal ladhina amanu wa amilu salihat yahdihim rabbuhum bi imanihim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada mereka dengan sebab keimanan mereka. Wallahu yad'u ila daris salam ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyeru kepada darussalam, menyeru kepada surga. ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Dan Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. Di dalam surat yang lainnya, di dalam surat Ibrahim ayat yang keempat, Allah menyebutkan: dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun melainkan dengan lisan kaumnya, liyubayyin lahum, untuk menjelaskan kepada mereka. Fayudhillallahu man yasha, maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki. وَيَهْدِ مَنْ يَشَاءُ, dan Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, dan Allah subhanahu wa ta'ala Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. إِنْ تَحْرِسْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِ مَنْ يَشَاءُ وَلَتَسْأَلُنَّ وَلَتُسْأَلُنَّ أَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Demikian Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 94. Dan kalau Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, niscaya Allah jadikan kalian umat yang satu. Walakin, akan tetapi Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan sungguh-sungguh kalian akan ditanya kelak terhadap apa yang kalian lakukan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدٍ. Dan demikianlah kami turunkan kepadanya ayat-ayat yang jelas, dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada siapa yang Allah inginkan. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima, dan supaya Allah mengampuni dosa-Mu yang telah lalu dan yang akan datang. Wa yutimma ni'matahu 'alayk, dan supaya Allah menyempurnakan nikmat-Nya atasmu. Wa yahdiyaka siratan mustaqima, dan Allah memberikan hidayah kepadamu menuju jalan yang lurus. Ma'asyaral muslimin, ayat-ayat yang mulia yang kita bacakan tadi merupakan penjelasan bahwasanya hidayah, petunjuk semata-mata dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Ma'asyaral muslimin, hal ini menunjukkan bahwasanya hidayah biadillah, bahwasanya hidayah itu taufiq, itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hal ini pula menunjukkan bahwasanya hidayah adalah sesuatu yang mahal. Lihatlah ma'asyaral muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, betapa banyak makhluk Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan manusia dan dari kalangan jin yang mereka berada di dalam kekafiran ketimbang berada di dalam keislaman. Dan betapa banyak mereka-mereka dari kalangan kaum muslimin yang berada di dalam kubangan kebid'ahan ketimbang berada di dalam mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan lihat pula betapa banyak kaum muslimin yang mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, namun mereka sibuk dengan dunianya ketimbang sedikit sekali yang serius dalam mempelajari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan lihatlah ma'asyaral muslimin, pelaksana ibadah Jum'ah yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, betapa banyak manusia yang tadinya berpetunjuk kemudian tergelincir dan menyimpang. Fal'iyadu billah. Ma'asyaral muslimin, demikianlah hidayah biadillahi subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa in tahris ala hudahum fa inna Allah la yahdi man yudhil wa ma lahum min nasirin, dan jika engkau bersemangat untuk memberikan hidayah kepada mereka, fa inna Allah la yahdi man yudhil, Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah memberikan hidayah, tidaklah memberikan petunjuk kepada siapa yang sesat, dan mereka tidak memiliki seorang penolong pun. Dan mereka tidaklah memiliki seorang penolong pun. Dan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga diingatkan di dalam ayat yang lainnya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidaklah engkau dapat memberikan hidayatut taufiq kepada siapa yang engkau cintai, namun Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Ma'asyaral muslimin, pelaksana ibadah Jum'ah yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tatkala kita mengetahui betapa pentingnya hidayah tersebut, tatkala kita mengerti bahwa hidayah tersebut sangatlah mahal, maka tentunya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah telah menjadikan kita sebagai seorang muslim, dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih kita menjadi seorang sunni salafi yang mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan pemahaman salaful ummah, dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, dari kalangan pengikut tabi'ut tabi'in, dari kalangan pengikut tabi'in yaitu tabi'ut tabi'in. Maka bersyukurlah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah dengan menjalankan ketaatan dan melakukan sebab-sebab yang dengannya seseorang dapat terjaga dan terus-menerus istiqamah di atas hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Di atas sebab-sebab seseorang istiqamah di atas hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dia berpegang teguh dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala, mengikuti agama Allah subhanahu wa ta'ala, dan berpegang teguh dengannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Taha ayat 123, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Dan maka jika telah datang dari kami hidayah, telah datang petunjuk dari kami, فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى, maka barang siapa yang mengikuti hidayah, barang siapa yang mengikuti petunjuk, maka tidaklah dia sesat dan tidak pula dia celaka. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Walladzina ihtadaw zadahum huda wa ataahum taqwahum." Dan orang-orang yang mereka berpetunjuk, orang-orang yang mereka mendapatkan hidayah, zadahum taqwa, zadahum huda. Allah Subhanahu wa taala tambahkan bagi mereka huda, wa ataahum taqwahum, dan Allah memberikan kepada mereka ketakwaan. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah sebab yang pertama seseorang istiqamah di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia mengikuti agama Allah dan berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hendaklah dia mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan pemahaman para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, bukan dengan pemahaman akal dia, bukan pemahaman pendapat dia, ataupun dengan pemahaman kakek nenek moyangnya, namun dengan pemahaman para sahabat dari kalangan, dengan pemahaman sahabat dan murid-murid mereka yang terbimbing. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa kafa billahi shahida." Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya bil huda, dengan huda, dengan petunjuk, wa dinil haqq, dan dengan agama yang benar, wa kafa billahi shahida, dan cukuplah bagi Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi. Dan demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Dan sungguh jika kalian beriman, bi mithli ma fa in amanu, jika mereka beriman, bi mithli ma amantum bihi, dengan keimanan kalian, seperti keimanan kalian, maka sungguh mereka telah mendapatkan hidayah. Fa in tawallaw, dan jika mereka berpaling, fa innahum fi shiqaq, sungguh mereka berada di dalam kecelakaan, di dalam perpecahan. Demikian pula ikhwani fiddin, ma'asyaral muslimin, pelaksana ibadah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab yang lainnya adalah dia meneladani para ulama dan orang-orang saleh dari kalangan para salaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaikal ladzina ihtadaw, ulaikal ladzina ihtadaw fabihudahum muqtadih." Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah, fabihudahum muqtadih, maka dengan hidayah mereka ikutilah. Ma'asyaral muslimin, pelaksana ibadah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang yang akan istiqamah di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala senantiasa untuk berusaha mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebelumnya pula dia mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan pemahaman para sahabat, dan juga dia terbimbing dengan jalannya para ulama. Di antara sebab yang lainnya ikhwani fiddin, pelaksana ibadah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah dengan cara dia membaca Al-Qur'an, dia mengkaji Al-Qur'an, dia mendatangi halaqah-halaqatul Qur'an, halaqah ilmu, halaqah dzikir, yang di dalamnya dibacakan qala Allah, yang di dalamnya dibacakan qala Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika seseorang mendatangi majelis ilmu, maka dengannya dia akan terus istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira." Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya inilah Al-Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an ini yahdi lillati hiya aqwam, memberikan hidayah kepada jalan yang lurus, wa yubashshirul mu'minin, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mereka beramal saleh, anna lahum ajran kabira, bagi mereka pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ikhwani fiddin, pelaksana ibadah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para jin yang muslim tatkala mereka melewati suatu kaum, mereka mengatakan, ketika mereka kembali kepada kaum mereka, mereka mengatakan, "Ya qaumana, ya qaumana, wa qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim." Mereka mengatakan, wahai kaum kami, sesungguhnya kami mendengar sebuah kitab, yakni Al-Quran, yang diturunkan setelah Musa alaihi salatu wassalam, musaddiqan lima baina yadayh, membenarkan apa yang ada di hadapannya, yahdi ilal haq, memberikan hidayah kepada jalan yang lurus, memberikan hidayah kepada kebenaran, wa ila tariqin mustaqim, dan memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Ma'asyiral muslimin, kemudian di antara sebab istiqamah di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala adalah dia menjalankan semuanya, menjalankan poin-poin yang telah kita sebutkan tadi dengan cara bersungguh-sungguh dan terus-menerus menapaki jalan tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang mereka bersungguh-sungguh di jalan kami, pada urusan kami, lanahdiyannahum subulana, akan kami berikan hidayah kepada mereka terhadap jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berserta orang-orang yang berbuat baik. Ma'asyaral muslimin, maka berusahalah, berjalanlah, lakukanlah segala sebab-sebab yang akan memberikan bantuan kepadamu tetap istiqamah di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إخواني في الدين، pelaksana ibadah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sadari bersama bahwasanya kita sangat butuh kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala dialah yang memberikan hidayah. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis qudsi, ya ibadi kullukum dallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai sekalian manusia, wahai hamba-hambaku, kullukum dallun, semua kalian adalah sesat, kalian semua adalah sesat, illa man hadaituh, kecuali siapa yang aku berikan hidayah kepadanya, kecuali siapa yang aku berikan petunjuk kepadanya. Fastahduni, maka mintalah hidayah kepadaku. Ahdikum, niscaya aku berikan hidayah kepada kalian. Ma'asyaral muslimin, pelaksana ibadah Jum'ah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan biarkan diri kita menyimpang setelah keimanan. Jangan biarkan diri kita tergelincir ketika Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita menjadi orang-orang yang istiqamah. Dan jangan pula biarkan keluarga kita menyimpang tatkala Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita dan keluarga kita. Anda sebagai seorang ayah yang memiliki tanggung jawab, wa anta mas'ulun an ra'iyatik, dan engkau akan dimintai pertanggungjawab tentang apa yang menjadi bawahanmu. Sungguh engkau adalah seorang ayah. Jangan biarkan anak-anakmu menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Apakah engkau tega engkau masuk dalam surga sendirian dan tanpa membawa karib kerabat ataupun keluargamu, padahal Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkanmu di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Jaga diri kalian dan jaga keluarga kalian. Engkau telah merasakan bahwasanya dahulu engkau berada di dalam kegelapan kesesatan, engkau berada di atas kebid'ahan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan cahaya, memberikan hidayah kepadamu menuju jalan yang terang benderang, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lantas engkau biarkan keluargamu, lantas engkau biarkan istri dan anak-anakmu terus berada dalam kesesatan tanpa engkau menyeru mereka kepada kebajikan. Ma'asyarul muslimin, kita senantiasa membaca di dalam solat kita, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk, berikanlah kepada kami hidayah kepada jalan yang lurus. Al-Imam As-Sa'di Abdurrahman ibn Nasir rahimahullah mengatakan dalam tafsir ayat ini, fahadha ad-du'a min ajma'il ad'iyati wa anfa'iha lil 'abdi wa li hadha wajaba 'alal insan an yad'u Allah bihi fi kulli raq'atin min salatihi li daruratihi 'ala dhalik. Beliau rahimahullah mengatakan doa ini, ihdinas siratal mustaqim, berikanlah petunjuk kepada kami jalan yang lurus, merupakan doa yang paling menyeluruh dan yang paling memberikan manfaat kepada seorang hamba. Oleh karena ini Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada setiap orang untuk berdoa di dalamnya pada setiap rakaat di dalam solatnya, karena betapa butuhnya dia dengan hidayah. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seseorang yang telah diampuni dosa yang lalu dan dosa yang akan datang, yang telah diberikan kabar gembira dengan masuk surga, beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun masih meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan hidayah. Beliau mengatakan, Allahumma inni as'aluka al-huda wal-tuqa wal-afafa wal-ghina. Kemudian beliau pula mengajarkan kepada Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu dalam sebuah riwayat tentang doa dalam kunut salat witir. Beliau mengajarkan, Allahumma ahdini fi man hadait. Ya Allah, berikanlah hidayah kepadaku, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang engkau berikan hidayah kepada mereka. Ma'asyaral muslimin, maka mintalah hidayah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan lakukan perkara-perkara dan jalankan sebab-sebab yang dapat memberikan istiqamah kepada kita semuanya untuk tetap berada di atas hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, jangan biarkan diri-diri kita terhempas dan tergelincir, padahal sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih kita untuk berada di atas hidayatul Islam wa hidayatul sunnatin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhirnya kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita semuanya. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa'at-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma ahdina fi man hadait. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahumma ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.